Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita ambil beberapa bait yang berkait dengan al-ishtighal. In mudmaru ismin sabiqin fi'lan shaghal anhu bi nasbi lafzihi aw al-mahal. فالسابق امسكه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Sampai situ ya. Terakhir. Kita merujuk sebentar. Wal nasbu hatmun in tala sabiqu ma yahtassu bil fi'li ka in wa haythu ma. Taufik. A'rib. Hadha al bait. Bisma'ah. Al nasbu mubtada marfu' bil dhamma hatmun khabar in tala sabiq syartiyah jazimah ya fi mahalli jazmin as-sabiq ya fa'il ma mausulah fi mahalli nasbin maf'ulun bi li tala yahtassu والفاعل وفاعله يختص منشد فيه وهو عائد عائده بالفعل كائن وحيثما خبر للمبتدا المحذوف معنى البيت jika as-sabiq di sini as-sabiq sifat dari apa? Al-ism, ya kan? Nasab itu wajib jika isim yang mendahului gitu. Ya. Ya, nasab itu mesti. Ini keadaan yang keberapa? Pertama, ya. Nasab itu harus apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan masuk pada fi'il seperti in dan haythuma. Ya, in dan haythuma. Hanya saja bedanya apa? In dengan haythuma. Kalau haythuma dikhususkan pada apa? Syair. Ya, dikhususkan kata pada syair. Dan in syartiyah syaratnya apa? Agar masyhulnya apa? Maudin. Apa saja adawat yang dikhususkan bagi fi'il? Hafal ada berapa macam adawat yang dikhususkan bagi fi'il? Ada empat ya. Yang pertama adawatu asyarut seperti in wa haythuma. Hanya saja kalau haythuma khusus pada apa? Syair. Ya, yani ishtighal setelah haythuma itu khusus pada syair. Ataupun ya, terjadinya ishtighal setelah adawat syarat itu hanya pada apa? Syair. Kecuali apa? Berapa adawat? Dua. In dengan syarat apa? Masyhulnya madin. Kemudian apa? Idan. Ini mutlak. Apakah masyhulnya madin atau mudhari'? Yang kedua, setelah apa? Adawatu tahdhib. Ya. Adawatu al-tahdhib. Halla, ala, alla banyak nanti. Kitabnya ada insyaallah. Kemudian setelah adawatu al-'ard. Ya. Ala Zaidan akramta. Kemudian setelah adawatu al-istifham. Selain apa? Selain hamzah. Ya, selain hamzah. Zaidan akramtah ini inda sibawai. Ya. Karena kata sibawai wajib nasabnya isim yang datang setelah hal. Ya, khususnya ketika setelahnya fi'il. Seperti hal Zaidan akramtah. Ya. Adapun kalau kisai membolehkan rafa, karena al-kisai tidak mengharuskan setelah hal itu fi'il. Ya. Kemudian di sini dikatakan wan nasbu hatmun. Ya, wan nasbu hatmun. Nasab itu mesti. Apa maksud dari nasab itu hatmun? Apakah maknanya bahwasanya rafa tidak boleh atau bagaimana? Apa? Apa? Lebih roji. Hatmun harus. Gitu. Mana harusnya itu apa gitu? Apakah setiap kali ada isim yang mendahului yang ia datang, setelah ada wad yang khusus masuk pada fiil, apakah wajib nasab? Wajib tidak? Harus nasab enggak? Hah? Wa inna hadu minal musyrikin astajara. Nasab tidak itu. Setelah ini. Wa inna hadun minal musyrikin astajaraka marfu. Sehingga apa makna wajib nasab? Maksudnya nah, wajib nasab sebagai maf'ul. Ini tidak menafikan bolehnya rafa sebagai fa'il. Yang tidak boleh maksudnya apa? Marfu sebagai mubtada gitu. Yang kemarin ya kita bacakan lagi, ada yang terlewat. Antum tulis lagi kita bagi yang keliru. Yani wan nasbu hatmun, nasab itu hatam. Yani wa innama wajiban nasbu li'anna nasba, yang kurang saja antum tambahkan. Wa innama wajiban nasbu li'anna nasba yastad'i taqdima fi'lin nasibin. Itu yang kurang. Fatakunul adatu, ya. Fatakunul adatu mukhtassatu, فتكون الأداة المختصة داخلة على جملة فعلية. Hanyalah wajib nasab karena nasab itu menuntut untuk mendahulukan fiil yang menasabkan, sehingga jadilah adawat yang dikhususkan ini masuk pada jumlah fi'liyah. Kemudian wal muradu biwujubi nasbi, yang dimaksud dengan wujubi nasbi adamu jawaz raf'i bil ibtida', itu tidak bolehnya rafa sebagai mubtada. Fala yunafi jawaz al ismi al waqi'i ba'da adatin, sehingga ini tidak bertentangan dengan bolehnya. Fala yunafi jawaz raf'i al ismi, ya, fala yunafi jawaz raf'i al ismi al waqi'i ba'da adatin, sehingga ini tidak bertentangan dengan bolehnya merafakkan isim yang datang setelah ada tindak tasulil fi'li di fi'lin mahduf, yakni rafanya itu dengan fi'l yang mahduf. Ini seperti syahid yang sudah kita lewatkan. Ini apa? La tajza'i in munfisun ahlaktuhu, terus fa'idha halaktu fa'ina apa? Fa'inda dhalika fajza'i. Hafal Jafar. Ya la tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa'idha halaktu fa'inda dhalika fajza'i. Kalau orang-orang Basrah tidak menerima riwayat apa rafa, harus masuk gitu. Karena kaidahnya sudah lewat di sini. Mashghulnya fi'il muta'addi dan dia menasabkan dhamirnya, ya kan? Harusnya kan persis lafaz dan maknanya, ya kan? Kalaupun diterima, ya sudahlah ngalah kata orang Basrah. Munfisun riwayat rafa. Tapi itu rafa bukan mubtada, tapi fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Ini fahami dari fi'il yang disebutkan itu halaka. Paham ini ya? Kalau tadi ada wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajir fajirhu. Ini istighfar bukan istighfar. Masuk istighfar bukan. ya kalau diterapkan kata-kata yang telah lewat coba. Ya kalau irobnya kan banyak sih di sini. Ahadun kalau orang kufah, ya bagi mereka mengirobnya mubtada atau dia fa'il, ya dari istajaroka itu. Istajaroka. Atau barangkali di situ ada kriteria yang tidak ada ya, karena istajaroka bisa nggak beramal pada hadun? Tidak bisa ya, karena sebagai fa'ilnya gitu tidak bisa kan, karena yang namanya fa'il endal nasrinya si akhir karena datang setelah fi'il. Mungkin lebih tepatnya contohnya tadi baik syir tadi wala tajza'i imun fisun, kalau memang datang riwayat dan rufa' ya. Kemudian wa in tala sabiqu ma bil ibtida yahtassu fa rafa' dazimhu abada. Arif Marwan wa in tala sabiqu ma bil ibtida. Ya. Di i'rab in syartiyah in al-mad ya mabni ala al-fath al-muqaddar min as-sabiq fa'il ma موصول مبني على سكون في محل نصب مفعول به بالابتداء متعلقان ب يختص على هذه يختص تقديره يعود الى ما وهو العيد العيد والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة موصول فالرفع ف رابط بين الشرط وجواب الرفع مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده والتقدير تقدير يا بابا فالتزم إذا كان يعني كان إشي قال جن فالتزم الرفع التزمه. Ini jumlah apa? Tafsiriyah ya. Tidak ada mahal dalam apa? I'rab abadan. Dharaf mansub. Apa makna bait? Makna bait apabila Sikit. Makna bait dan apabila mendahului isim. As-sabiq ini sifat dari apa? Isim. Isim yang mendahului gitu. Dan apabila isim yang mendahului tala setelahnya adalah mengikuti atau datang, setelah apa yang datang setelah bukan setelahnya. Datang setelah atau lebih enaknya apabila ya jika isim yang mendahului mengikuti atau datang setelah gitu. Jika isim yang didahului datang setelah didahulukan, mendahului. Ya. Datang setelah adawat yang ya, khusus untuk alif tidak, maka tetapkanlah rofa padanya selamat. Ya. Nah itu. Wa in tala sabiqu ma bil ibtida. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan untuk ibtida, maka tetapilah rofa selamanya. Ini kata yang berapa nih? Yang ke dua. Kata yang pertama apa tadi? Wajibnya nasab. Wajibnya nasab. Kapan wajib nasab tadi? Barusan? Hah? Apabila setelahnya. Apabila datang setelah. Iya, isim yang mendahului tadi datang setelah adawat yang khusus masuk pada fi'il. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah keadaan di mana wajib merofakan isim yang mendahului. Ya. Kapan itu? Ketika datang setelah adawat. Iya, ketika isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan untuk ibtida. Ya. Maka harus rofa'. Contohnya apa? adawat yang dia dikhususkan untuk ibtida. Contohnya apa? Idza al fujaiyah, iya kan? Idza al fujaiyah. Contoh? Contohnya apa? Farajtu faidha faidha zaidun yadribu Amr. Atau silakan dibikin contoh yang lain. Farajtu faidha zaidun yadribu Amr. Di sini idza adalah adawat yang khusus masuk pada mubtada atau jumlah ismiyah. Sehingga harus isim yang mendahului dirafakan. Tidak boleh zaidan. Faidha zaidan harus zaidun. Kenapa? Karena kalau zaidan menyelisih kaedah. Kaedahnya yang namanya idza fujaiyah ya harus datang setelahnya jumlah apa? Ismiyah. Fa idza hiya bayda'u lin nadhirin. Ya, idza lahum makrun fi ayatina. Ini jumlah ismiyah juga, cuma khabarnya didahulukan yang idza lahum makrun, khabarnya makrun. Selain idza apa saja? Apa lagi? Dari adawat yang khusus masuk kepada jumlah ismiyah atau pada mubtada. Laitama dan wabu al-hal. Laitama dan wabu al-hal. Kharajtu wa zaidun yadribuhu amrun. Kemudian kata idhal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du jid. Kata ya, nafal bisa mengi'rab kata. Sebagai apa i'rabnya dia? Hah, apa? Jar wa majrur. Apa? Mutalib mahdhuf, sebagai apa? Na'at, na'at bagi apa? Ya, li masdarin mahdhuf, na'at bagi masdarin mahdhuf. Yang mana masdar itu dinasabkan oleh apa? Oleh fi'il yang mahdhuf yang ditunjukkan oleh fi'il yang sebelumnya. Jadi kadza itu jar majrur mutalib mahdhuf. Na'at li masdarin mahdhuf. Ya, na'at bagi masdar yang mahdhuf. Ya, yang dia masdar ini mansub bi fi'lin dengan fi'il yang madlulin alaihi bisabiq dengan fi'il yang telah ditunjukkan oleh fi'il yang sebelumnya. Jadi seperti itu i'rabnya. Takdirnya apa? Iltazim ar-raf'a. Iltazim ar-raf'a iltizaman musyabihan. Ini musyabihan itu kadza. Musyabihan idzalikal iltizam idza tala al-fi'lu. Tetapilah rafa' selalu. Ya. Musyabihan idzalikal iltizam persis seperti kelaziman yang ini. Ini ketika idza tala al-fi'lu. Tadi kan sebelumnya disebutkan bahwasanya wajib atau lazim merafakan apa? Isim yang mendahului. Apabila isimnya datang setelah apa? Adawat yang khusus masuk kepada mubtada atau jumlah ismi. Demikian pula gitu. Wajib merafakan isim yang mendahului idza apabila idzal fi'lu. Yani idza tala al-fi'lu. Apabila fi'il datang setelah malam yarid, ini yang mau kita istidrak koreksi. Saya tuh tadi mencari-cari malam kok si mausul kok enggak pas gitu ya. Enggak ada rabitnya gitu. Jadi yang benar itu ma bukan mausul lah, kalau di catatan ngakir di situ maus isi mausul ya. Tapi kita kerepotan nyari aibnya itu mana gitu. Saya tadi berpikir itu mana aibnya, ternyata itu maknya bukan isi mausul. Seperti yang disebutkan dalam catatannya itu bukan. Tapi maknya nakirah mausufah bima ba'dah. Jadi maknya itu nakirah yang dia disifati dengan jumlah setelahnya. Demikian kata Al-Azhari. Maknya itu nakirah mausufah. Nah jumlah setelahnya lam yarid. Berarti ma itu kita i'rab ma nakirah mausufah. Ya mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih lam yarid. Jumlah lam yarid ini pada mahalnya nasab na'at lagi ma gitu. Kalau kita i'rab satu-satu dulu boleh lam harfu jazmin ya wa nafyin wa qalbin yarid fi'lun mudhari' majzum bila setelah itu al-jumlah al-fi'liyah fi mahal nasbin na'at lima. Jadi ma'nya disebut apa? Ma mausufah, ma yang disifati. Ma itu banyak macamnya ya. Ada mausufah biha, dan yang lainnya banyak nanti di tempatnya insyaallah. Jadi maknanya apa? Nakirah mausufah. Nakirah yang disifati, disifati dengan apa? Ma ba'dah, dengan yang setelahnya. Lam yarid, itu sifat dari ma. Sehingga takdirnya kadza idzal fi'lu tala. Ya. Asya'an misalkan. Lam tarid gitu. Demikian pula, ya ini demikian pula wajib merofakkan isim yang mendahului jika fiilnya datang setelah hal-hal yang atau adawat-adawat yang tidaklah datang. Maqablu, apa yang sebelumnya, sebagai ma'mul lima ba'du, lima ba'du ujid, yani lima ujida ba'd, sebagai ma'mul dari apa yang didapati pada yang setelahnya. Ya. Kalau ma yang setelahnya ini mausulah, ya dia fa'il dari yarid. Ya, di situ a'idnya mahdhuf, ini qablahu aslinya. Jadi qabl ini dzaraf. Ya, dia mabni karena diputus dari idhofah. Diputus dari idhofah, ya takdir yang qablahu itu kembali kepada ma. Sama juga ba'du juga. Dia dzaraf mabni di atas dhamma karena diputus dari apa? Idhofah, tapi mahalnya nasab. Ma yang kedua dan ketiga itu mausulah semua. Ma qablu, ma ba'du. Ya rabitnya ya mahdhuf dibuang. Takdirnya ma qablahu, ma ba'dahu. Ataupun kalau ma ba'du wujid, a'idnya ma ba'du wujid itu dhamirnya ada pada wujid ya. Ma wujida ba'du. Ini paham ini ya? Terjemahnya paham kan i'rabnya? Ya. Di sini ada berapa tempat di mana wajib untuk merofakkan isim yang mendahului? Eh, dalam bait ini ada dua. Yang pertama kapan? Ketiga, isim yang mendahului datang setelah adawat yang khusus masuk pada jumlah ismiyah atau pada mubtada. Yang kedua apabila fi'il atau masyhulnya datang setelah adawat yang tidaklah apa yang sebelum adawat ini bisa menjadi ma'mul bagi apa yang setelahnya. Apa saja adawatnya yang menghalangi fi'il ini, amil ini dari amalannya kepada yang sebelumnya? Ya, adawatnya banyak ya. Di sana ada berapa adawat banyak? Di antaranya adawat usyarat seluruhnya. Zaidun in laqitahu fa'akrimhu. Ya. Jadi harus Zaidun, tidak boleh Zaidan. Kenapa? Ada in syarutiyah. Yang in ini menghalangi yang setelahnya itu laqiya untuk beramal pada yang sebelumnya Zaid. Berarti di situ tidak ada apa? Hah? Istighol, ya. Sehingga disebutkan ini untuk melengkapi pembagian. Untuk melengkapi pembagian. Enggak ada istighol. Karena syarat istighol sudah kita lewatkan, itu agar apa? Ambil yang beramal pada dhamir, seandainya dibuang dhamirnya, dia bisa beramal pada isim yang mendahului. Demikian juga ada adawat yang lainnya, istifham. Ada adawat istifham seluruhnya. Zaidun halak romcah. Tahdhil. Ada adawatul arab. Dan seterusnya. Jadi kalau dipisahkan antara isim yang mendahului dengan amilnya, fi'il dan yang semisalnya, oleh pemisah-pemisah ini, maka harus isim yang mendahului dirofakkan. Sebagai apa? Yang mutada, saya mutada. Ya, soalan jelas. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas dari apa yang sebelumnya. Gimana Jafar, faham? Ma mausufah. Takdirnya bisa asya'an gitu, lam tarid atau syai'an bisa. Yang jelas kan nakirah bentuknya, ya kan? Ma di situ nakirah mausufah ya, bisa untuk ditafsirkan dengan asya'an lam tarid gitu atau lam yarid karena fa'ilnya kan ma. Asya'an lam yarid. Limanya mausufah. Lima ba'dah. Ada juga di sana ma mausufa biha, maknya yang jadi sifat. sebagai menyontohkannya dengan gitu. Innallaha la yasahi an yadriba mathalan ma. Maknya seperti tadi mathalan. Dan ada irob yang lain. Banyak maknya. Insyaallah nanti di tempat yang akan. Baik, kita sekarang masuk ke bait berikutnya. Sudah berapa keadaan kita lewatkan? Syawal 2. Yang pertama wajib nasab. Yang kedua wajib rafa. Ingat-ingat ya, nanti pasti akhir anda simpulkan. Ya, terima kasih itu. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa ikhtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab wa ba'da 'atifin bila fasl 'ala ma'mul fi'lin mustaqir awwala wa ikhtira nasbun. Ya, i'rabnya jelas. Ikhtir ini fi'l apa? Fi'lun madhi ghayru shighah. Bisa berapa sisi bacaan? Sudah kita lewatkan. Hah? 3 sisi. Kasrah khalisah wa ikhtira adaba dengan ismam wa ikhtira gitu ya. Atau dengan apa? Dengan wawu ya. Wa ikhtura. Tapi di sini digunakan yang satu ini. Kasrah khalisah atau boleh juga dengan ismam wa ikhtira. Wa ikhtira nasbun. Nah, ini keadaan ketiga ini. Nasab lebih dipilih, berarti ini mengisyaratkan kepada apa? Bolehnya dua sisi, ya kan? Hanya saja nasab lebih dipilih gitu. Kapan boleh dengan dua sisi? Dalam keadaan nasab lebih dipilih, lebih didahulukan. Qabla fi'lin ditolab. Ya, sebelum fi'il yang mengandungi makna tolab. Ini kan datang. Ya. Contoh-contohnya seperti amr diantaranya ya. Lebih dipilih nasab. Apa yang lebih dipilih nasab? Tadi isim yang mendahului pembahasannya, ya kan? Lebih dipilih nasab pada isim yang mendahului apabila ia datang sebelum fi'il yang mengandungi makna talab. Ya, Zaidan idribhu itu kan? Zaidan idribhu. Ini lebih dipilih Zaidan mansub daripada Zaidun, tapi boleh juga gitu. Kenapa? Karena ya dia datang sebelum fi'ilnya mengandungi tolak, ya kan? Zaidan idribhu. Nanti akan disebutkan alasannya. Ya. Wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab. Tempat yang pertama itu di mana lebih dipilih apa? Nasab. Yaitu ketika dia isim tadi datang sebelum fi'il yang mengandungi ma'na talab. Yang kedua, wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab. Setelah adawat yang seringnya adawat ini diikuti oleh fi'il atau terjemahan letter lock-nya ghalab itu kan dia khabar ya. Khabar mubtada mana? Ila. Ya, namanya isim mausul. Setelah apa yang setelah adawat yang seringnya adawat ya, yang mana adawat ini diikutinya dengan dia diikutinya adawat ini dengan fi'il itu sering tapi kurang enak ya ya terjemahan mudahnya tadi setelah adawat yang seringnya diikuti oleh apa fi'il gitu seringnya kalau seringnya berarti kadang diikuti oleh apa isim karena seringnya diikuti oleh fi'il ya nasab lebih bagus am. Ya, rafa juga boleh kenapa? Karena kadang juga datang adawat setelah adawat ini apa? Isim. Gitu. Ila itba' mananya? Itba'uhu al-fi'la. Ya, jadi al-fi'la itu maf'ulnya ila. Dhamir ha itu, dhamir ha pada ilahu maf'ul bi yang pertama ini. Ila masdar ditafakkan kepada maf'ul bi yang pertama. Al-fi'la, al-fi'lanya maf'ul bi yang kedua. Ya, cuma susunannya seperti ini. Masdar ditafakkan pada maf'ul. Jadi tempatnya kedua di mana nasab lebih dipilih adalah kapan? Setelah adawat yang diikutinya adawat ini oleh fi'il sering gitu. Paham? Nanti ada contohnya. Jadi antum harus paham dulu i'rabnya di mananya dulu gitu. Sehingga ketika murojaah itu terbayang gitu. Maksudnya contoh-contohnya. Kemudian tempat yang ketiga, di mana nasab lebih dipilih daripada rafa dalam keadaan boleh dua-duanya. Wa ba'da 'atifin bila faslin 'ala ma'mul fi'lin mustaqirin awwala. Ketika isim ini yang boleh dengan dua sisi tapi nasab lebih utama, datang setelah 'atifin, huruf ataf bila faslin diwari faslin, huruf ataf yang tidak ada pemisahnya, yang memisahkan. Ya. Dia datang isim ini setelah huruf ataf, tidak ada pemisah gitu yang memisahkan antara huruf ataf dengan isim ini. Ala yang mana? Ya, huruf ataf ini mengatofkan isim tadi yang boleh dengan dua sisi tapi nasab lebih utama, mengatofkannya kepada ma'mul dari fi'il yang ada di tempat yang pertama, berarti dari fi'il yang sebelumnya. Ya, mungkin kalau belum dibaca contohnya, belum tergambar ya. Kalau aku sudah baca syarah dan contohnya, balik lagi ke matanya, paham. Awal itu dorof makan di tempat yang pertama, tapi kadang juga digunakan untuk dorof zaman awalan itu. Ya, mansub dia, karena dia diniatkan gitu, dia diniatkan lafadz mudhof ilaihnya, sama seperti hukumnya qablu ba'du itu. Paham gak ini tempat yang ketiga? Kapan boleh dengan dua sisi nasab lebih utama? Ketika isimnya ini datang setelah huruf ataf dalam keadaan tidak ada pemisah yang memisahkan antara huruf ataf dengan isim ini. Ya, huruf ataf ini mengatafkan isim tadi kepada ma'mul dari fi'il yang ada pada jumlah yang sebelumnya. InsyaAllah nanti kita baca syarah, kemudian balik lagi ke matan, jelas. Berapa tempat berarti di sini? Hah? Tiga tempat. Di mana boleh dengan dua sisi tapi nasab lebih utama. Baik, kita baca syarahnya. Hadza huwa al-qismu tsalif. Inilah macam yang ketiga. Ya, pada bab ishtighal. Ya, meskipun tidak semuanya masuk pada bab ishtighal, cuma disebutkan ya yang lainnya itu untuk melengkapi pembagian, biar lengkap. Sehingga nanti ini juga bukan ya? Bukan. Pertama jelas nanti insyaallah. Di sini juga yang perlu diketahui, wa ba'da 'atif, huruf atofnya itu tidak mesti wawu ya. Jadi huruf atofnya enggak mesti wawu, bisa juga fa, bisa juga summa, bisa juga au, demikian kata Asy-Syafi'i rahimahullah. Bisa juga hatta, lakin, bal. Bisa juga datang setelah hatta gitu. Setelah hatta, setelah lakin, setelah bal. Yang mana ini, huruf-huruf ini setelahnya biasanya mubtada. Ya. Setelah hatta, setelah lakin, setelah bal. Jadi hatta, lakin, bal seperti huruf ataf, seperti hukumnya wawu, fa, thumma, dan aw pada bab ini. Contohnya, dorobtu al-qawm hatta zaidan dorobtuhu. Hatta zaidan dorobtuhu. Walau juga zaidun, nanti akan datang. Ya. Hadza huwa al-qismu tsalits, inilah macam yang ketiga, wa huwa ma yukhtaru fi nasbu, yaitu apa yang lebih dipilih padanya nasab. Padzalika idza waqa'a ba'da al-ismi fi'lun dalun 'ala talabin kal amri wan nahyi wad du'a'i. Demikian ini apabila datang setelah isim isim yang apa? Boleh rafa nasab tapi nasab lebih utama, jangan hilang jejaknya ya, isim-isim yang mana gitu. Demikian pula apabila datang setelah isim yang menjadi bahasan kita ini, datang setelah isim fi'il yang menunjukkan kepada makna tolab, tuntutan, seperti amr, perintah, meskipun perintahnya bukan dengan fi'il amr ya, gak mesti, boleh juga dengan lamul amr, misalkan zaidan litadribhu, hendaknya pemukulnya. Kalau amr, enggak mesti fil amr. Yang penting dia menunjukkan mana amr. Apakah dengan fil amr atau dengan selainnya? Dengan lam, lamul amr. Wan nahi. Ya. Dan juga nahi. Wad du'a, dan juga dengan du'a. Ya, du'a, enggak mesti lafadznya amr. Bisa juga doa lafadznya itu apa? Lafadznya khobariyah. Ya, nanti akan datang dalam contoh. Contoh lihat. Zaidan idribhu. Setelah isim Zaid datang apa? Fi'il yang mengandungi mana tolak. Fi'il amr. Zaidan idribhu. Zaid pukullah dia. Sudah kita jelaskan sedikit faedahnya syawal. Kenapa tidak dikatakan idrib Zaidan? Beda penekanannya, beda, ada hasar. Zaid idrib, bukannya Zaid yang banyak kamu pukul, yang lain jangan, misalkan ya, ya kan. Dan ada taukid juga, benar-benar kau harus memukulnya. Zaidan idribhu, Zaidan la tadribhu. Kalau la tadribhu datang sekanya apa? Nahi. Wa Zaidan rahimahullah. Ini kan bentuknya bukan apa? Amr ya, tapi bentuknya apa? Hah? Jumlah khabariyah. Ini lebih sopannya doanya rahimahullah daripada syan Allahummarham. Lafaznya amr. Sudah kita sedikit lewatkan dia apa? Allah itu kan. Boleh meskipun. Boleh. Wa Zaidan rahimahullah. Rahimahullah. Ini sini doa Zaid, semoga Allah merahmatinya. Fayajuzu raf'u Zaid, maka boleh merafakan Zaid dan juga menasabkannya. Wal mukhtar an-nasab, tapi yang lebih dipilih nasab. Ya. Yang lebih dipilih adalah nasab. Di situ ada taman faedah nomor 3. Kenapa dipilih nasab? Nah, innama ikhtira nasbul ismi al-mashghuli anhu idha kana al-fi'l al-mashghul talaba ma'a anna al-jumhura yujizuna al-ikhbar, yujizuna al-ikhbar 'an al-mubtada bil jumla at-talabiyyah li'anna al-ikhbar biha khilaf al-asli likawniha la tahtamilu as-sidq wal-kadhiba wa li'anna dhalika mawdi'u ikhtilafin wa la shakka anna takhrij 'ala suratin mujma'in 'alayha awla min at-takhrij 'ala suratin mukhtalafin fiha. Nah, jawabannya bagus. Hanyalah lebih dipilih nasab, yakni menasabkan isim yang mashghul anhu, apabila mashghulnya, amilnya adalah talab, padahal jumhur membolehkan gitu, membolehkan untuk mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah, jumhur membolehkan. Ya. Li'anna al-ikhbara biha khilaful asl, karena mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah ya ada khilaf, meskipun jumhur membolehkan, tapi ada khilaf, sebagian tidak membolehkan gitu. Lekau ni halat tahtamil as-sidq wal kadhib, karena kan yang namanya khabar dipersyaratkan agar dia memungkinkan makna sidq dan al-kadhib, sedangkan talabiyah tidak ada makna itu. Wa li anna dhalika mawdhu ikhtilaf, alasan yang lain karena di situ ada khilaf. Wala syakka, ya. Nah, ini i'rabnya apa nih coba? Wala syakka anna at-takhrij. I'rabnya bagaimana? I'rabnya. La apa? La syakka la nafil jinsi, ya kan? Syakka ismul la nafil jinsi. Mabni al-fathi fi ma'na nasbin. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdirnya mawjudun. Kan dari terjemahnya kan ada, tidak ada keraguan, mawjudun. Ah, adapun ini i'rabnya anna, i'rabnya anna. Nah, i'rabnya anna itu masdar muawwal dari anna dan istilahnya pada mahalnya jar. Takdirnya fi kan, la syakka fi, iya kan? La syakka fi anna gitu. Sehingga masdar muawwal dari anna dan istilahnya pada mahalnya apa? Jar. Ya. Atau pada mahalnya nasab dengan membuang huruf jar gitu ya. Aslinya kan fi anna. Jadi mungkin dikatakan demikian. Dia mansub ala nazil khafid karena syakka kan dengan fi. Ya, la syakka fi. Ya, aslinya la syakka fi. Dan pembuangan huruf jar itu mutorid, bisa dikiaskan pada anna dan an. Sebelum anna dan an, pembuangan huruf jar itu banyak dalam kalimat Arab, nanti akan datang. Ya. Wa 'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhifa nasbu lil munjarri naqlan fi anna wa an yattarid ma'an lafsin ka 'ajibtu an yadu. Ada maksudnya. Ya. Wa 'addi laziman bi harfi jarri muta'addikan nafi yang lazim wa huruf jar. Wa in hudhifa nasbu lil munjarri, maka kalau dibuang huruf jarnya maka isim yang majrur menjadi nasab. Naqlan, ini sifatnya samai, tapi pada anna dan an ini muttarib, bisa dikiaskan. Pembuangan huruf jar sebelum anna dan an bisa dikiaskan. Wala syakka anna takhrija 'ala suratin mujma'in 'alaiha, tidak diragukan lagi bahwasanya membawa kepada keadaan yang disepakati padanya lebih utama daripada membawa kepada keadaan yang diperselisihkan. Paham ini? Kenapa ketika datang setelah isim tadi tolab lebih dirajihkan apa? Nasab Zaidan darabtuhu atau Zaidan idribhu lebih bukan darabtuhu, Zaidan idribhu lebih rajih daripada Zaidun apa? Idribhu. Kenapa alasannya? Ya. Karena yang namanya khabar karena mengkhabari mubtada dengan jumlah talabiyah ini menyelisih hukum apa? Asal. Menyelisih hukum asal. Karena hukum asalnya khabar itu tahtamil as-sidq wal kadzib. Menerima pembenaran atau pendustaan. Zaidun qa'imun, shadaqta. Ya kalau mencocoki al-waqi' ya atau kadzabta kalau khilaful waqi'. Adapun talabiyah ya tidak bisa dikatakan kepada qa'ilnya shadaqta atau kadzabta. Itu yang pertama, meskipun jumhur membolehkan. Ya. Kemudian yang kedua itu ada khilaf, sehingga keluar dari khilaf lebih bagus, iya kan? Lebih bagus daripada kita menetapkan sesuatu yang di situ ada khilafnya, meskipun jumhur membolehkan, lebih bagus. Sini faham ini ya? Zaidan idribhu, iramnya jelas. Ya, mafulun li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'da. Kalau Zaidun yang mubtada. Setelahnya berarti apa? Khobar. Boleh. Apakah boleh? Khobar bentuknya jumlah talabiyah boleh dan jumhur. Gitu. Bisa difahami ini. Alasannya kenapa? Kenapa boleh dengan dua sisi? Alasannya dulu. Ketika datang setelah isim ini talab, kenapa boleh dengan dua sisi? Ya jumhur membolehkannya gitu. Jumhur membolehkannya dan ada contoh-contohnya, ada syawahidnya. Ya. Kenapa yang lebih utama nasab? Ya, karena hukum asal pada khabar adalah bentuknya bukan tolak. Gitu. Ya. Yang kedua agar keluar dari apa? Khilaf. Ya, tidak melarang kita penggunaan apa? Rafa boleh juga. Ya, kemudian tempat yang kedua, ya, yang mana nasab lebih utama. Dalam keadaan dua-duanya boleh. Wakadzalika sekarang ada iskal yang dibawakan juga itu pada syara-syara yang lain. Ya. Contoh as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Dengan rafa'. Ya. Padahal setelahnya apa? Tolabiyah bukan? Faktu'u ya. Fajlidu eh? Tolabiyah. Kenapa? Tidak nasab. Bahkan pada contoh az-zani itu waz-zani itu kirasa basmakat rofa' ya. Ya. Ada jawabannya. Jawabannya kalau si bawai menyatakan bahwasanya contoh az-zaniyah wa az-zani fajlidu kemudian was-sariq was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma, kata si bawai as-sariq was-sariqatu itu dia i'rabnya sebagai mubtada, sebagai mubtada, tapi mubtadanya ini dibuang mudhofnya, aslinya ada mudhofnya gitu. Ada hukmu gitu, as-sariqi was-sariqati. Khabarnya mahdhuf. Khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Mimma yujla alaikum. Mimma yujla alaikum. Di antara yang akan dibacakan kepadamu adalah hukum tentang pencuri laki-laki dan pencuri apa? Perempuan. Paham ini? Kepada contoh az-zani atau az-zani berarti takdirnya apa mudhofnya hukmu. Apa? Az-zaniyati waz-zani, ya kan? Mimma yushla alaikum adalah di antara hukum yang akan dibacakan kepadamu. Jadi dibuang mudhofnya hukmu, kemudian mudhof ilainya ditetap diposisikan pada posisi mudhof, sehingga mudhof ilainya jadi mudhof, jadi mubtada dianya. Karena beliau si Bawet tidak menjadikan yang setelahnya ya sebagai khobar, karena ada fa-nya kata si Bawet. Fajlidu faqta'u ada fa-nya, dan menurut si Bawet fa dalam contoh ini yang menghalangi untuk yang setelahnya dijadikan sebagai khobar. Ya. Kemudian fa-nya berarti kalau yang disebut fa isti'naf, fa isti'nafiyah. Yang setelahnya jumlah mustanafah menjelaskan tentang hukum. Faqta'u fajlidu. Ini madzhabnya si Bawai. Nah, kenapa kata si Bawai tidak boleh nasab pada contoh ini? Az-zaniyatu waz-zani. Karena yang setelahnya tidak boleh dijadikan khobar gitu. Ada fa-nya. Fa ini kata si Bawai menghalang untuk dia dijadikan sebagai khobar. Ya karena ada si Bawai li anna al-fa la tadkhul 'indahu fil khabar. Karena menurut si Bawai fa itu tidak masuk pada khabar, pada contoh yang seperti ini tidak bisa gitu. Karena yang setelahnya tidak bisa dijadikan khabar, maka khabarnya mukhaddar saja. Ini mimma yutla 'alaikum. Di antara hukum yang akan dibacakan kepadamu, yaitu hukumnya gitu. Adapun al-mubarrid, menurut mubarrid juga sama. Dibaca rafa juga. Cuma alasannya berbeda. Ya. Kalau mubarrid menjadikan jumlah setelahnya itu khobar. Ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u khobarnya. Membolehkan mubarrid. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, itu fajlidu khobarnya. Beliau membolehkan. Ya. Kenapa? Karena di situ mubtadanya lihat ada alnya. Ya. Al mausulah itu dia umum gitu. Maka dia mirip syarat. Ya, alif lam al mausulah itu ya. Mirip syarat dalam hal keumuman. Sehingga makna tadi as-sariqu alladhi yasriqu, ya siapa saja umum kan? As-sariqatu allati tasriqu umum. Sehingga dia umum maka dia seperti man. Nah, karena dia seperti man maka pada apa? Khabarnya ada fa-nya. Sebagaimana pada man kan. Ya. Man-nya sriq misalnya kita bikin fa-fa ya. Ya dahu misalnya. Sehingga dikasih fa. Ya. Sehingga kalau mubarrid ya rabnya khabar jumlah tadi. Jika sifat kenapa? Karena alif lam di situ mausulah. Alif lam mausulah mirip syarat. Karena mirip syarat maka khabarnya jadi sifat juga gitu. Ya fa-nya mirip waqi'ah li jawab syarat mirip gitu. Mungkin bukan fa waqi'ah fi jawab syarat tapi fa apa? Fa ini sih apa? Syabiha li fa jawab syarat gitu. Jadi fa-nya mirip dengan fa jawab syarat gitu. Dan ini sebenarnya lebih mudah khobarnya setelahnya ini. Dari mana juga enak juga kan. Penaktirannya gak banyak. Kalau si Bawai kan ada pembuangan mudhof, ada khobar yang taktirkan. Kalau mubarrid tidak ada penaktiran-penaktiran lagi sudah. Iya kan. Setelahnya ya jumlah khobarnya pada mahanya rofa gitu. Tapi yang jelas sama-sama rofa. Iya kan. Sama-sama rofa dalam contoh ini ya, yang setelahnya khobar di atas mazhabnya si Bawai itu mubarrid tetap rafa ya. Betul enggak? Tetap rafa ya. Kalau si Bawai menjadikannya mubtada khabarnya mahdhuf, kalau si mubarrid menjadikan mubtada khabarnya yaitu yang selanjutnya yang rafanya itu faqta'u fajlidu. Dan di sana ada qaul yang ketiga. Kata Ibnu Sajid dan Ibnu Babshad, kata Ibnu Sajid dan Ibnu Babshad tulisannya seperti itu. Katanya yukhtaru ar-rafa', lebih dipilih rafa', tidak harus berarti ya. Yukhtaru ar-rafa' fil umum, kalau maknanya umum. Kal ayah seperti ayat tadi, karena as-sariq wa sariqatu, alif lamnya kan apa? Alif lam mausulah umum ya, bukan alif lam al-mu'arifah, si pencuri yang ini dan itu, bukan kan? Ya. Jadi dipilih rafa kalau umum, berarti kan as-sariq wa sariqatu umum, siapa saja mencuri, ya kan? Az-zaniyatu wa zani siapa saja. Maka lebih dipilih apa ini? Rafa ketika umum. Itu ayat. Wa nasbu fil khusus, dan lebih dipilih nasab. Ya. Pada apa yang khusus. Zaidan idribhu. Zaidan khusus ya. Nah itu ada faedah berikutnya. Zaidan khusus kan. Dalam ayat tadi kan semuanya umum kan. Az-zani itu az-zani. Pesina laki-laki itu perempuan siapa saja. Ya. Kemudian yang keberapa ini? Ada yang berapa maksud? Yang kedua ya? Paham ini? Lebih dipilih nasab. Kata yang pertama itu apa? Datang setelah isim tadi, fi'il yang mengandungi makna talab, amr, nahi, du'a. Ya. Yang kedua, wa kadzalika yukhtaru nasbu idza waqa'a ismu ba'da adatin yaghlibu an yaliha al-fi'l. Kahamzat al-istifham nahwa zaidan darabta binasbi wal rafa' wal mukhtara nasbu. Demikian pula lebih dipilih menasabkan isim. Ya, apabila isimnya datang setelah adat perangkat yang seringnya diikuti oleh fi'il seringnya. Seperti hamzah al-istifham azaidan darabtahu. Boleh azaidin darabtah. Tapi wal muhtar an-nasbu. Ya, sesuai dengan keumumannya seringnya diikuti oleh fi'il, ya sudah dinasabkan dia sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf gitu. Di situ ada tambahan nomor 4. Al-adawatu allati yaghlibu wuqu'ul fi'li ba'daha arba'ah. Adawat yang sering fi'il datang setelahnya ada 4. Hamzatul istifham yang sudah sebutkan dalam syarah. Kemudian ma'an nafiyah. Fa fi nahwi maka pada contoh ma zaidan ya. Laqi ma zaidan laqitu. Wala juga apa? Ma zaidan tapi ya taraja'a nasb. Ya. Tapi kalau dia zaidan Zaidun apa Zaidan? Ma laqitu. Ma-nya di tengah. Zaidun. Kenapa? Karena ma ini menghalang yang setelah itu beramal pada yang kemarin yang sudah lewat. Kalau ini kan ma-nya sebelum isimnya ya. Ma Zaidan laqitu. Lebih rajih. Boleh juga ma Zaidun laqitu. Kalau dirafakannya mudah ada. Ya. Al-thalithah la an-nafiyah. La nafiyah. Fa fi nahwi pada contoh la Zaidan darabtuhu wala amran. La zaidan darabtuhu wala amran. Diulang laknya. Ya tarajah in nasab. Diberajah in nasab. Kemudian setelah innafiyah. Innafiyah sudah lewat juga bahasanya. Fafi nahwi maka pada contoh in zaidan darabtuhu. Ini maknanya ma zaidan darabtuhu. Aku tidaklah memukul zaid. Di makna ma zaidan darabtuhu. Ya tarajah in nasab. Itu diingat-ingat ya. Jadi tempat yang kedua di mana nasab lebih dipilih adalah ketika isimnya datang setelah adawat yang seringnya diikuti oleh apa? Fi'il. Yang ketiga, yang ketiga wa kadzalika yukhtaru an-nasbu idza waqa'a al-ismu al-mushtaghal 'anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun fi'liyatun wa lam yufsal bayna al-'atifi wal-ismi nahwu qama zaidun wa 'amran akramtuhu fa yajuzu raf'u 'amrin wa nasbu wal muhtar an-nasbu. Jadi tadi waqtir an-nasbu qabla fi'lin di talab sudah syarahnya ya. Wa ba'da ma ilahu al-fi'la walab sudah ya. Sekarang yang ketiga yaitu wa ba'da 'atibin bila fasl 'ala. Wa kadzalika yukhtaru an-nasbu, demikian pula lebih dipilih nasab idza waqa'a al-ismul mushtaghal 'anhu, jika isim yang amil itu sibuk tidak mampu beramal padanya, isim itu datang setelah 'atif, huruf 'athaf. Yang mana huruf 'athaf ini taqaddamat jumlatun fi'liyah, telah didahului oleh jumlah fi'liyah. walam yufsal bainal atifi wal ismi, dan tidak dipisahkan antara huruf ataf dengan isim ini oleh pemisah. Lihat contohnya, qama zaidun wa amran akramtuhu. Qama zaidun wa amran akramtuhu. Zaid berdiri dan apa? Amr akramtuhu. Di sini boleh apa? Fayajuzu raf'u amrin wa nasbuh. Boleh merafakan amr dan nas apa? Menasbuhkannya. Boleh amron, boleh amrun, tapi yang lebih bagus amron. Ya. Lihat penjelasannya. Wal muqtar nasbu, yang lebih dipilih nasab. Li tu'tafa jumlatun fi'liyatun ala jumlatin fi'liyah, agar jumlah fi'liyah diatafkan kepada jumlah fi'liyah. Ya. Kalau dikatakan qama zaidun, kemudian wa amron akramtu, berarti di situ ada dua jumlah ya. Jumlah fi'liyah semua kan? Amron akramtu ini jumlah fi'liyah, qama zaidun jumlah fi'liyah, selaras jadinya. Nah, itu kenapa lebih bagus apa? Nasab. Agar selaras jumlah fi'liyah diatafkan kepada jumlah fi'liyah. Lihat pada catatan kaki nomor 1 itu. Wa'atu jumlatin ismiyatin ala jumlatin fi'liyah, qabih, mengatafkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah, jelek. Iya. Kemudian kalau fusila bainal atifi, kalau mau ditambahkan faedah penjelasannya boleh sebutkan dalam Al-Bahjah Al-Mardiyah Nisyuti atau An-Nahjah. Kata beliau, wa hina idin fal atfu laysa alal ma'mul kama dzakarahu huna. Wahina idin fal atfu laysa alal ma'mul kama dzakarahu huna. Walau qala tala, walau qala tala badala ala, badala ala la takhallasa minhu, la takhallasa minhu. Di sini kan ada iskal nih, lihat iskalnya. Iskalnya di situ dikatakan oleh Ibnu Maliknya kan, wa ba'da 'atifin bila fasin 'ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. Setelah huruf ataf tanpa pemisah yang mengatofkan isim tadi kepada ma'mul yang sebelumnya. Berarti mengatofkan apa? Ma'mul kepada ma'mul ya. Bukan jumlah kepada jumlah, iya kan? Ma'mul kepada ma'mul. Contoh qama zaidun ya, wa amrun akramtu, berarti amr diatofkan pada zaid kan? Berarti bukan jumlah. Sedangkan di sini dikatakan yang lebih dipilih nasab. Ya. Litu'taf jumlatun fi'liyah ala jumlah fi'liyah, agar diatafkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Yang kata beliau, wa hina idzin fal'atfu laysa 'alal ma'mul, maka ketika itu pengatofannya bukan kepada ma'mul. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik. Ya, kalau nasab berarti pengatofannya bukan kepada ma'mul ya. Jumlah kepada jumlah ya. Saya ulangi, wa hina idzin, maka ketika itu pengatofannya bukan kepada ma'mul, ma'mul kepada ma'mul. Ya. Kama dzakarahu huna, sebagaimana disebutkan di sini. Walau qala, kata Asy-Syuuti, seandainya Al-Musannif berkata tala sebagai ganti dari ala. Di situ kan beliau ala ya. Kalau diganti dengan tala katanya selesai urusannya. Maknanya apa berarti kalau tala? Wa ba'da atifin bila fasin tala ma'al ma'mulin. Ya, dan setelah huruf ataf tanpa pemisah yang huruf ataf ini tala datang setelah ma'mul, datang aja. Bukan mengatofkan, datang setelah gitu kan. Bukan mengatofkan. Katanya selesai urusannya, tidak ada iskal gitu. Cuma di sini beliau mengatakan ala. Ya, berarti di situ mengatofkan apa? Ma'mul kepada ma'mul, bukan jumlah kepada jumlah gitu. Padahal di situ nyatanya jumlah pada jumlah kan ya. Ya ada jumlah kan. Tapi kenapa di sini Ibnu Malik mengatakan mengatofkan ma'mul pada ma'mul? Padahal nyatanya ya baik rofa ataupun nasab ya jumlah pada jumlah ya kan. Qama zaidun wa amrun akramtu atau wa amrun akramtu, jadi jumlah pada jumlah. Tapi kenapa beliau mengatakan setelah Ya, huruf atof yang mengatofkan isim tadi kepada makmul fil sebelumnya. Berarti makmul pada makmul ya. Tuh. Tapi masih bisa dijawab kata yang lainnya. Yumkin an yujaba an hadza al-i'tirad. Tapi i'tirad ini sanggahan ini bisa dijawab. Masih bisa dibela Ibn Malik. Yaitu bahwasanya bi annal jumlataini al-muta'atifaini yumkin an yujaba an hadzal i'tirad bi annal jumlataini, bahwasanya dua jumlah ini, qama zaidun amran akramtuhu atau amrun akramtuhu, bahwasanya dua jumlah ini al-muta'atifaini yang saling diatofkan, al-mutanasibaini fil ajza, yang bagian-bagiannya itu selaras. Wa in kana al-ma'tuf al-majmu' ala al-majmu', wa in kana al-ma'tuf al-majmu' ala al-majmu', meskipun yang diatofkan adalah jumlah kepada jumlah, keseluruhan jumlah kepada keseluruhan jumlah, bidzat secara zatnya, lakin yu'taf al-ajza' ala al-ajza'. Tapi bisa gitu, bagiannya masing-masingnya diatofkan kepada bagian yang lain, fi'il diatofkan kepada fi'il, ya kemudian makmul kepada makmul gitu. Yang muhim situ sedikit faedah tambahan, nggak ada kritikan berarti ya, sebagai mengkritik Ibn Malik gitu. Ucapan beliau wa ba'da 'atifin bi lafzin 'ala makmul, harusnya tala gitu. Kenapa? Kalau 'ala berarti makmul diatofkan kepada makmul gitu. Padahal kenyataannya kan jumlah kepada jumlah. Ya jawabannya tadi, ada jumlah yang saling diatofkan, yang mana bagian-bagiannya itu sama ya. Meskipun yang diatofkan adalah keseluruhan kepada keseluruhan, tapi kan bagian-bagiannya yang ada di dalamnya bisa sebagiannya diatofkan kepada yang lain. Kita lanjutkan. Litu'taf jumlatun fi'liyatun ala jumlah fi'liyah. Kenapa yang lebih dipilih nasab? Karena dengan itu akan diatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah, ya kan? Qama zaidun wa amran. Ya, akramtuhu. Ya. Ya ini apa? Takdirnya? Hah? Wa akramtu amran. Falau fusila bainal 'atifi wal ismi kana ismu kama law lam yataqaddamhu syai'ah. Seandainya dipisahkan antara huruf ataf dengan isimnya, maka hukumnya sama seperti isimnya seandainya isim tersebut tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ya. Qama zaidun wa amma. Ada apa di sini? Pemisah yang memisahkan antara apa huruf ataf dengan isimnya amrun. Qama zaidun wa amma amrun wa akramtuhu. Bagaimana hukumnya amrun di situ? Hukumnya sama seperti ketika amrun di awal jumlah gitu. Amrun fakramtu. Amrun misalkan akrimhu gitu. Qama zaidun wa amma amrun fakramtu. Yajuzu rafu amr, boleh merafakan amr dan juga menasabkannya. Amrun atau amrun boleh kan? Akramtu ya. Fayajuzu rafu amrin wa nasbuhu wal muhtar arfa. Tapi yang lebih dipilih apa rafa katanya? Qama zaidun wa amma amrun fa'akramtuhu. Seandainya dikatakan nih amrun akramtuhu, boleh tidak amrun akramtuhu? Boleh. Yang lebih dipilih apa? Amrun akramtuhu atau amrun akramtuhu? Amrun. Kenapa? Ini lebih rajih, lebih sahih. Ya selamat dari penaktiran-penaktiran ya kan. Dia mubtada, kemudian apa istilahnya? Khabar. Adapun ulah amrun butuh penaktiran, marjuh itu. Kenapa menggunakan yang penakdiran padahal masih bisa digunakan yang tanpa penakdiran. Fa yajuzu rafu amrin wa nasbuhu wal muhtar rafa, tapi yang lebih dipilih rafa. Ya kalau ada pemisah yang memisahkan antara apa? Wau dengan isimnya. Kama sayati, seperti yang datang wa taqul, dan mengatakan qama zaidun amma amrun fa akrimhu, ini juga boleh. Fa yukhtaru nasbu, tapi dalam contoh ini lebih dipilih nasab. Kama taqaddam, alasannya sudah lewat. Kenapa? Karena apa? Karena kalau kita di awal amron akrimhu kan, yang lebih rajih kan? Amron akrimhu, daripada amrun akrimhu, karena selainnya jumlah talabiyah. Fayakhtaru nasbu kama taqaddam li anna waqa'a qabla fi'lin dalin 'ala talab. Kalau seperti ini maka lebih dipilih apa? Nasab. Karena dia isimnya datang setelah fi'il yang menunjukkan kepada talab. Difahami nih ke tempat yang ketiga di mana boleh dengan dua sisi tapi apa? Nasab lebih pilih yaitu kapan? Ketika isimnya datang setelah huruf atof, ya, tanpa pemisah yang mengatofkan isim ini kepada apa? Ma'mul pada jumlah yang sebelumnya. Atau ketika isimnya ya didahului oleh apa jumlah ya. Dalam Al-Qur'an ada enggak contohnya wal an'ama khalaqaha dipilih nasab kenapa karena lihat ayat sebelumnya itu khalaqal insana apa min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqa itu kan yang jelas sebelumnya adalah jumlah fi'liyah gitu. Sebelumnya jumlah fi'liyah. Ya, apa ayatnya? Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u minha ta'kulun. Ya betul ya, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin gitu. Wal an'ama khalaqaha. Sebelumnya kan jumlah fi'liyah tuh. Sehingga di sini dipilih yang lebih rajihnya. Itu wal an'ama. Agar apa? Agar mengatofkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Gitu. Sandi wal an'amu ya, pada selain ayat ini ada bikin jumlah ya boleh. Cuma itu yang apa? Yang di bawah. Dari sisi apa? Kebagusannya. Karena tadi mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah filiyah kurang bagus, ya kan? Kalau jumlah filiyah kepada filiyah bagus. sambil di sini ada yang mau tanya kan? Yang ketiga. Maknanya atau bagaimana? Ya, jadi intinya yang ketiga ini. Nasab lebih dipilih ya. Nasab lebih dipilih kapan ketika isimnya ya isimnya datang ya setelah huruf ataf dalam keadaan tidak ada pemisah yang memisahkan antara huruf ataf dengan isim ini. Kemudian sebelum ya sebelum huruf ataf itu ada jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau antum dapati isimnya datang setelah huruf ataf tanpa misah dan sebelumnya jumlah apa? Fi'liyah gitu. Maka yang lebih dipilih nasab. Agar apa? Diatafkan jumlah fi'liyah kepada jumlah fi'liyah. Nasab boleh tidak? Ya boleh juga. Tapi konsekuensinya di situ antum mengatafkan jumlah isimnya kepada jumlah fi'liyah. Boleh tidak? Boleh. Cuma kan kurang bagus gitu, kurang selasi. Intinya itu. Ya. Yeah. Di sini kan ini fi'lin mustaqirin awwala ini jumlah fi'li yang ini. Di sini disebutkan ya namanya ketika isimnya datang setelah huruf ataf tanpa pemisah yang mengatafkan kepada makmulnya fi'il. Berarti jumlah fi'li ya sebelumnya kan kepada makmulnya fi'il yang ada di jumlah yang pertama. Kalau dikatakan kenapa di sini makmul kenapa bukan jumlah pada jumlah? Iya maksudnya jumlah pada jumlah. Cuma bisa juga dikatakan atofnya makmul pada makmul gitu. Karena di situ jumlah yang pertama juga ada fiil, ada makmul. Jumlah kedua ada fiil, ada makmul juga gitu. Qama Zaidun wa Amran. Takdirnya misalkan akramtu Amran. Atau kalau Amrun apa i'rabnya? Hah? Mubtada ya berarti. Jadi akrama itu diatofkan pada qama gitu. Kan fiil dengan fiil. Ya makronya pada Zaid isim dan isim, meskipun beda ya keadaannya. Yaitu makanya kata siapa Al Asyuti yang dikutip tala makmul, agar di situ tidak ada apa kalimat mengatakan makmul kepada makmul. Ya. Hanya dikatakan tala makmulin, ya, isim yang datang setelah huruf ataf tanpa pemisah, yang isim ini datang setelah makmul, kan enak tuh, datang setelah makmulnya fiil yang ada di awal. Karena di sini mengatafkan kepada makmul, ya, makmul dari jumlah fiil yang sebelumnya. Sekarang makmul pada makmul, kan? Padahal kan dalam i'rabnya tidak dikatakan ma'tuf ya kepada makmul sebelumnya dalam i'rabnya itu. Lihat seandainya dikatakan qama Zaidun wa Amron, Amron maf'ul bih, ya kan, dari fi'il maf'ul. Atau Amrun mubtada, bukan dikatakan ma'tuf malah Zaid gitu kan. Ya. Cuma sebagian berupaya menjawabnya gitu. Ya. Jawabannya tadi ya, meskipun i'rabnya adalah majmu' pada majmu', cuma di situ ada bisa gitu masing-masingnya diataskan pada yang lain, makmul pada makmul, amil pada makmul, pada amil, meskipun berbeda-beda. Kalau koma Zaidun, amilnya koma, makmulnya Zaid, ya kan. Kalau pada Akram ke Amron ya, amilnya Akroma, makmulnya Amron, dan juga failnya. Tapi bagus juga tadi ya, masukannya siapa Asyuti tadi ya, pada Tala nyari iskal gitu. Ini mana? Ini untuk kita melepas, mengurai bait-bait ini supaya faham benar itu maksudnya. Ya, tergambarkan tempatnya ketiga. Boleh dengan dua sisi, tapi nas lebih utama ketika apa? Isimnya datang setelah huruf ataf tanpa pemisah, yang memisahkan huruf ataf dengan isim tadi. Ya, yang mana huruf ataf tadi datang setelah apa? Jumlah fi'liyah gitu enaknya. Gampangnya gitu. Di sini kalimat setelah makmul dari fi'il yang ada di awal. Ataupun kepada di sini. Kalau setelah makmul kan enak ya. Paham ini? Muskilnya di mana muskilnya? Ala itu kan. Muskilnya di situ ala. Karena konsekuensi mengatof karena makmul pada makmul. Padahal di situ ataf jumlah pada jumlah. Kemudian وإن تلا المعطوف فعلا مخبر به عن اسم فعطفا مخيرا وإن تلا المعطوف فعلا مخيرا. Tadi sudah kita ambil berapa keadaan? Tiga keadaannya. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib, yang ketiga boleh dengan dua sisi, tapi apa? Nasab dipilih-pilih. Yang keempat sekarang, وإن تلا المعطوف فعلا مخبر به عن اسم فعطفا مخيرا. Apabila al-ma'tuf atau apabila al-ma'tuf datang, al-ma'tuf maksudnya apa ini al-ma'tuf? Ya tadi isim yang dimasukkan kita itu, isim yang ditaufkan. Wa in tala al-ma'tuf fi'lan mukhbara, apabila ma'tufnya datang setelah fi'il, ya datang setelah fi'il yang dikhabari dengan fi'il ini gitu. Bihi kepada fi'il, mukhbar itu na'at dari fi'ilan. Apabila ma'tufnya datang setelah fi'il yang dikhabari dengan fi'il ini untuk isim yang sebelumnya, sebelum fi'il, fa'atifan mukhayyara, maka silakan kau atafkan dalam keadaan memilih, boleh merafakan dan nasabkannya. Ya. Lihat. Asyara biqawlihi fa'atifan mukhayyara, mensyaratkan mengucapannya fa'atifan mukhayyara ila jawazil amraini ala sawa', kepada bolehnya dengan dua sisi dalam keadaan seimbang, sama-sama kuatnya rafa dan nasab. Wa hadha huwa alladhi taqaddama annahu al-qismu al-khamis. Dan inilah seperti yang sudah lewat bahasanya masuknya ke macam yang kelima. Macam yang kelima adalah apa? Boleh dengan dua sisi dalam keadaan sama-sama apa? Kuatnya. Ya. Yang pertama kan wajib nasab, wajib rafa. Boleh dengan dua sisi tapi yang lebih rajih nasab. Boleh dengan dua sisi tapi yang lebih rajih apa? Rafa. Yang kelima boleh dengan dua sisi sama-sama kuatnya, ya kan? Wa dhabatun nahyun dzalika bi annahu idza waqa al-ismu al-mushtaghal anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun dzat wajhayn. Ahli nahwu menyebutkan babnya, yaitu bahwasanya ini terjadi apabila Idza waqa'a ismu al-mushtaghal anhu, apabila isim yang mushtaghal anhunya datang setelah atif huruf ataf. Sama agar dekat dengan yang sebelumnya tadi. Apabila apa? Isimnya datang setelah huruf ataf yang mana huruf atafnya ya, didahului oleh jumlah yang memiliki dua sisi. Kalau yang sebelumnya syaratnya apa? Didahului oleh apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Kalau ini syaratnya didahului oleh jumlah yang memiliki dua sisi. Ini mana wa intal al-ma'tufu fi'lan mukhbar bi ya'ni ismin fa'tifan mukhayyara. Apabila ma'tufnya isim tadi yang boleh dengan dua sisi datang setelah fi'il. Datang setelah fi'il yang mana fi'il ini dijadikan khobar bagi isim sebelumnya. Berarti jumlah sebelumnya mubtada khobar ya, cuma khobarnya jumlah fi'liyah. Jadi insyaallah. Fa'tifan mukhayyara, maka silakan diatofkan dan kamu boleh memilih nasab atau rafa'. Ya, gambarannya seperti ini, yaitu isim datang setelah huruf ataf dan sebelum huruf ataf apa? Ada jumlah yang memiliki dua sisi gitu. Maka jazar rafu wa nasbu, boleh dengan nasab dan rafa sawa, alas sawa dalam keadaan seimbang. Wa fassaru jumlata dzat al-wajhaini bi annaha jumlatun sadruha ismun wa ajuzuha fi'lun. Dan mereka menafsirkan jumlah yang memiliki dua sisi adalah jumlah yang sodernya awalnya itu isim, ajuznya akhirnya fi'il. Contoh Zaidun qoma wa amrun akramtuhu. Zaidun qoma wa amrun akramtuhu. Boleh wa amrun, boleh wa amrun. Coba menerapkan dengan yang disebutkan dengan Malik. Wa intal al ma'tufu filan mukhbara. Di sini ma'tufnya mana pada contoh tadi? Zaidun qoma wa amrun akramtuhu. Amrun kan ma'tufnya. Ya, itu amrun ma'tufnya. Ya, ma'tufnya datang setelah fi'il. Mana fi'ilnya? Qoma. Ya. Kemudian fi'il ini dijadikan khobar untuk isim. Qoma sebagai khobar bagi apa? Zaid. Nah, itu penerapannya. Kalau seperti ini maka boleh dengan sisi gitu. Fa yajuzu raf'u amrin. Sehingga boleh merafakan amr. Zaidun qoma wa amrun akramtu boleh. Kenapa? Muru'atan li sadr. Karena melihat sadrnya. Kalau kita melihat sadrnya jumlahnya jumlah apa? Ismiyah kan? Zaidun qoma melihat sadrnya. Zaidun qoma jumlah apa itu? Ismiyah. Sehingga amrun boleh. Berarti jumlah ismiyah juga kan? Amrun akramtu wa amrun mubtada akramtu khobarnya. Berarti selaras di sini mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah. Nah, boleh juga menasabkannya amron akramtu. Muru'atan lil ajuz karena melihat akhirnya atau bagian akhir dari jumlah tadi. Bagian akhirnya kan koma. Koma jumlah apa itu? Fi'liyah kan? Ya, maka kalau amron pun bisa. Maka di situ selaras juga. Kenapa? Karena amron itu diatofkan kepada jumlah fi'liyah juga, sama-sama fi'il juga. Sehingga imbang gitu. Ya, sebagian menyentuhkan dengan contoh yang lain. Tapi yang roji yang benar ini juga tidak mengapa. Sebagian katanya yang benar di dalam contohnya itu harus ada bonir kepada yang kembali kepada mubtada hindun akrum tuha wa zaidan darabtu indaha gitu itu. Tapi yang benar di situ boleh juga contoh seperti ini. Ya, kira-kira tergambar ini. Ya, wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbar bi an ismin fa'tifan mukhayyara. Jika ma'tufnya datang setelah fi'il yang fi'il ini dijadikan khobar dari isim yang sebelumnya, maka silakan kau atofkan dalam keadaan memilih mengatofkannya kepada jumlah ismiyah atau mengatofkannya kepada jumlah fi'liyah gitu. Kalau mengatofkannya kepada jumlah ismiyah maka amrun. Kalau mengatofkannya kepada jumlah fi'liyah berarti apa? Amrun. Kira-kira tergambar enggak, Jafar? Ya. Ah. Oh. Ada yang masih lupa? Ain talal ma'tuf fi'lan mukhbara bi ya'ni ismin fa'tifan mukhayyara. Tadi ada yang terlewat ya, bait yang ke-260. Akhtira nasbun qabla fi'lin. Kenapa di sini dengan fi'lin? Kayak ada tambahan. Ini untuk mengeluarkan isim fi'il. kalau setelah isimnya bukan fiil, ya tapi isim fiil yang mengandungi makna tolab, maka harus rofa. Zaidan daraki min adrikhu, wajib rofa. Ini tentang sedikit. Qabla fi'lin. Kalau isim fi'il bagaimana? Tidak bisa. Kalau isim fi'il setelah isim tadi, maka harus rofa'lin. Zaidun daraki. Tidak boleh Zaidan. Kenapa? Karena isim fi'il itu lemah, tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Karena syarat isyihul harus amilnya bisa beramal pada yang sebelumnya. Iya kan? Isim fi'il lemah, tidak mampu. Lewat. Yang berikutnya kita tunda. Masih ada sisa waktu sedikit. Barangkali ada yang minta diperjelas bagian yang mana. Nanti ada saya tambah juga itu nomor 2 itu catatannya nomor 2. Belum kita baca. Yaitu kalau asy-syarih menyebutkan 3 tempat rajihnya nasab dan juga an-nadhim, ya 3 tempat kan ya. Kemudian di dalam hasyiah ada tambahan, ada tambahan tempat yang lain. Kemudian wazadat hasyiatuna as-sabiqah rabi'an wa baqiya mawdi'an. Jadi tempatnya banyak di dalam hasyiah yang sudah lewat, ada yang keempatnya, kemudian ditambahkan lagi 2 lagi gitu. Apa yang sebelumnya? Ada enggak yang sebelumnya? Nanti aja kita baca ya, insyaallah. Sambil murojaah pada pertemuan berikutnya kita tambahkan ini mungkin biar nyambung. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.